Dan para ulama sebagaimana yang kita telah jelaskan adalah lima tertinggi dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah, di dalam dakwah as-salafiyah. Ya. Maka karakteristik yang ketiga, yang keempat, bahwasanya sejarah dakwah ahli sunnah wal jamaah itu sangat sudah terlalu lama. Kemudian karakteristik yang kelima, bahwasanya dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah dakwah yang syamil kamil, dakwah yang menyeluruh, universal, dan dakwah yang meliputi seluruh aspek dan ajaran Islam ini. Salam. Maka antum melihat ahli sunnah wal jamaah menyuruh kepada at-tauhid, mengajarkan buku-buku akidah, mengajarkan kitab at-tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-aqidatul wasitiyah li Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah, kemudian al-aqidatul tahawiyah li Abi Ja'far at-Tahawi, kemudian mengajarkan juga syarhut tahawiyah dan buku-buku yang berkaitan dengan akidah. Dan mereka juga mengajarkan buku-buku dalam fikih, mengajarkan kitab Umdatul Ahkam, kitab Bulughul Maram, kitab Nailul Athar dan lain-lain. Kemudian mereka juga mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masalah usul fikih, dan berbicara di dalam masalah zuhud, dan berbicara dalam masalah jihad, dan mereka berbicara di dalam masalah tolong menolong di antara kaum muslimin, dan mereka berbicara tentang masalah politik, dan mereka berbicara pada seluruh aspek dalam kehidupan Islam ini. Tidak luput di dalam dakwah mereka sesuatu pun, karena dakwah mereka adalah dakwah yang syamil, kamil, universal. Tidak ada yang tersisa di dalam dakwah mereka kecuali mereka dakwakan kepadanya. Mereka mengingatkan manusia dari kepada surga dan mengingatkan mereka hendaknya lah hati-hati dari neraka. Dakwah mereka penuh dengan hikmah dan penuh dengan al-lin, dan dakwah mereka adalah dakwah yang menyeluruh dan pantas untuk umat Islam ini. Adapun jemaah-jemaah yang lainnya, maka mereka mengambil satu aspek atau satu segi dari hal-hal yang berada di Islam itu. Ikhwanul muslimin banyak condong ke dalam mendirikan al-khilafah al-islamiyah, sedangkan ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak mengingkari bagaimana cara mendirikan khilafah al-islamiyah. Bahkan mereka dalam tujuannya juga mendirikan khilafah al-islamiyah, tetapi sirtu musarrikan wa sirtu maghribat syaitana bainu syarrikin wa maghrib. Aku berjalan ke timur, kamu berjalan ke selatan, ke barat, dan beda orang yang berjalan ke timur dan ke selatan. Kami menempuh jalan di atas jalan Rasulullah alaihi wasallam, sedangkan mereka menempuh jalan-jalan yang penuh dengan kesesatan. Memakai jalan demokratiah, ikut masuk ke dalam parlemen, taghutiyah, semuanya dalam rangka membentuk khilafah Islamiyah. Berapa tahun mereka sudah dengan penuh maksiat, karena mengatakan masuk ke dalam demokratiah, ya ikut pemilu, itu adalah melaksanakan suatu dosa dari dua dosa yang besar, ya mereka melaksanakan yang paling ringan dari dua dosa. Kenapa katanya kalau kita tidak masuk akan terpecah umat ini, ya akan masuk orang-orang kafir. Maka tidak ada yang membimbing umat ini, maka kita masuk di situ walaupun kita masuk ke dalam dosa, tetapi kita mendapatkan maslahat. Ini adalah pendapat yang sangat tolol dan bego. Ya, karena sudah lebih dari 60 tahun mereka masuk dalam parlemen, sampai sekarang belum pernah muncul. Bahkan mereka ditindas dan mereka dianiaya oleh dan dihinakan di dalam parlemen-parlemen tersebut. Bahkan yang lebih tolol lagi masuk ke dalam parlemen Inggris, ya. Muhammad Surur bin Nair Zainul Abidin, ya bos As-Sururiyah, ingin membantu khilafah Islamiyah masuk ke dalam parlemen Inggris. Pergi dari negara orang-orang muslimin, pergi ke negara kafir, ingin mendirikan Islam di sana. Apa yang kamu dapatkan dari sana? Masuk ke dalam parlemen orang-orang kafir, dihinakan dan direndahkan. Dan mereka mengatakan tujuannya membentuk al-khilafah al-islamiyah. Maka ahlu sunnah wal jamaah di dalam mendirikan al-khilafah al-islamiyah, mereka juga sama, mempunyai cita-cita mendirikannya, tapi kita mempunyai jalan, adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ahli Sunnah wal Jamaah berbeda juga dengan sebagian kelompok yang lain, seperti Asy'iyah. Mereka menyuruh untuk cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Ahlul Bait, condong ke situ sampai akhirnya sesat mereka karena merasa cinta kepada Ahlul Bait. Ya. Ahlul Bait artinya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cinta kepada keluarganya Ali, keluarganya Fatimah dan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keluarga-keluarga Nabi masih ada sampai sekarang, masih ada sampai sekarang, turun menurun. Ya. Maka Rasulullah atau Ahli Sunnah wal Jamaah, dakwah As-Salafiyah tidak mengingkari cinta kepada Ahlul Bait. Ya. Mereka mengatakan bahwa Ahlul Bait mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai kemuliaan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Ahlu Sunnah wal Jamaah mengetahui bahwasanya nabinya, imam mereka, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Zaid bin Thabit, beliau berkata, ya, taraktukum ala syai'in. Ya. Kemudian beliau berkata yang pertama, al-kitabullah. Pertama beliau berkata kitabullah. Saya meninggalkan kalian di atas sesuatu. Yang pertama kitabullah, ikutilah kitabullah. Setelah itu beliau berkata, wa uhadzirukumullahu wa udzakkirukumullahu bi ahlil bait wa udzakkirukumullahu bi ahlil bait wa udzakkirukumullahu bi ahlil bait. Dan saya ingatkan kalian terhadap ahlul bait, dan saya ingatkan kalian terhadap ahlul bait, dan saya ingatkan kalian terhadap ahlul bait. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa ahlul bait mempunyai keutamaan dan kemuliaan. Tetapi kita tidak gulu seperti mereka sehingga harus menyembah Ahlul Bait, menjadikan Ali sebagai Tuhan dan mencerca seluruh para sahabat yang dianggap membolimi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Tetapi kita menempatkan mereka sesuai dengan tempat yang disyariatkan dan ditempatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita mengetahui bahwa Ahlul Bait mempunyai keutamaan. Ya. Bahwa Ahlul Bait mempunyai keutamaan. Ali bin Abi Thalib mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Ya. Bukankah dia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketiga ingin menyerahkan bendera pimpinan perang di suatu peperangan. Beliau berkata, saya akan memberikan bendera ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari beberapa hadis, dari hadis Salamah bin Aqwa, dari hadis Abu Hurairah dan lain-lainnya. Ya, maka ketiga itu para sahabat berdesak-desakan, berlomba-lomba di dalam apa menginginkan hal ini, karena jaminannya dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Bahkan Umar bin Al-Khattab berkata, wallahi demi Allah saya tidak pernah mengharapkan pimpinan, ya, kecuali pada waktu itu. Ya. Banyak dari para sahabat menampakkan diri, muncul depan supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingat dengannya. Tetapi ketika itu, keesokan harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau berkata, di mana Ali bin Abi Thalib? Maka para sahabat menjawab, dia terkena penyakit mata, matanya bengkak. Maka datangkanlah dia ke sini. Didatangkan, kemudian diludahi matanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan didoakan, maka kembali seperti semula. Kemudian setelah itu diberikanlah bendera itu dan dibukakan kemenangan bagi beliau. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an mempunyai keutamaan yang sangat banyak sekali. Ya. Dan dari keutamaannya ini, seorang imam telah mengarang khusus kitab tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, yaitu Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Judulnya Khasa'isu Ali bin Abi Thalib. Ya, keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Maka Ahli Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengingkari bahwa Ahlul Bait itu mempunyai keutamaan. Tetapi mereka menyelisihi Asy'iyah di sini karena mereka terlalu gulu, ya, di dalam mencintai Ahlul Bait dan di dalam apa? Dan di dalam memuliakan mereka. Dan di dalam memuliakan mereka. Maka dakwah Ahli Sunnah adalah dakwah yang syamil, dakwah yang menyeluruh, ya, yang universal, yang semua orang tahu bahwa Ahli Sunnah wal Jamaah berbicara di segala bidang. Ya. Kalau kita melihat keadaan ulama sekarang ini, maka mereka dimintai fatwa dari beberapa atau dari seluruh aspek Islami. Semuanya adalah ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama as-salafin, adapun yang lain-lainnya, maka yang minta fatwa kepadanya adalah orang-orang yang fanatik kepadanya atau yang lain-lain, orang-orang yang bodoh dan jahil. Dan dia cuma bisa memberikan fatwa dengan angan-angan dan di atas kebodohan. Dan di atas kebodohan. Ya. Kemudian, di antara hal-hal yang menunjukkan tentang syumulia dakwah ahli sunnah wal jamaah, mereka juga berbicara tentang masalah al-hakimi. Ya. Tentang masalah pemerintahan. Tentang masalah berhukum kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam masalah ini, mereka orang-orang yang tidak apa? Tidaklah gulu di dalam masalah ini. Bukannya ahlus sunnah tidak pernah berbicara tentang masalah pemerintahan yang menghukumi suatu pemerintahan, sehingga mereka menuduh bahwa as-salafiyun adalah murji'ah, ya? Adalah murji'atun ma'al hukam, orang-orang yang menganggap hukumnya itu adalah orang-orang beriman semua. Itu diantara etikotnya al-murji'ah. Tetapi ahli sunnah wal jamaah memberikan tafsir di antara dua sudut yang salah. Ya, satu mengatakan semua pemerintah adalah kafir. Ya. Satu mengatakan semua pemerintah adalah apa? Bisa diikuti dan ditaati. Tetapi ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah ini, mereka berada di atas apa? Ketengah-tengah. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya pemerintahan yang tidak berhukum kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak kafir secara mutlak, ya. Tetapi harus dirinci. Harus dirinci. Apabila dia menganggap bahwa hukum yang dia berhukum sekarang dengannya itu lebih baik dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini kafir keluar dari al-Islam. Tetapi apabila dia menganggap bahwa dia hukum yang dia hukumi dengannya ini hukum lebih Allah lebih baik, tetapi dia tidak mampu melaksanakannya, maka ini adalah orang yang dalam keadaan maksiat, tidak kafir keluar dari Islam. Ya. Dan demikian pula apabila orang itu dipaksa untuk berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah suatu hal yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hal yang didengung-dengungkan oleh setiap orang yang mengaku di atas al-haq kemudian mengatakan Soeharto kafir, Habibi kafir, lain-lainnya adalah kafir. Dan ini na'udzubillah dilontarkan di depan umat. Dilontarkan di depan umat dan membuat fitnah yang sangat besar dalam umat ini. Di dalam umat Islam ini. Iya. Kemudian, di antara karakteristik dakwah ahli sunnah wal jamaah, bahwa mereka adalah menyuruh kepada al-ittiba' wal-ijtima'. Dakwah mereka menyuruh kepada mengikuti, mencontoh, mengikuti Al-Quran was-sunnah dan al-ijtima'. Dan bersatu di atas Al-Quran was-sunnah. Bersatu di atas Al-Quran was-sunnah. Kata persatuan ini adalah suatu kata yang sering didengung-dengungkan, yang dikumandangkan oleh segala, apa, seluruh pihak. Bahwasanya kita harus menjaga persatuan dan menjaga persatuan, maka tumbuhlah pemikiran-pemikiran yang aneh dan sangat bodoh. Bahwasanya orang-orang yang berbicara mengkritik jemaah yang lain itu adalah menghujat dan memecah belah persatuan dan ini adalah suatu pemikiran yang sangat bodoh. Tetapi persatuan yang diinginkan oleh ahli sunnah wal jamaah di sini adalah bersatu di atas al-haq, adalah bersatu di atas kebenaran. Adapun selain kebenaran, mereka tidak pernah bersatu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menamakan Al-Quran ini Al-Furqan, ya? Tabarakalladhi nazzal Al-Furqan, ya? Tabarakalladhi, ya, maha berkah yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Al-Furqan artinya apa? Pemisah, pembeda. Dan bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan bahwa beliau itu adalah farqun, ya, dalam satu riwayat farraqa bainan nas, membedakan, memisahkan, memecah antara manusia, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau memecah di antara manusia Tapi memecah apa? Memecah antara orang kafir dan orang muslim, antara kebenaran dengan kebatilan. Maka perpecahan yang kita maukan di sini atau persatuan yang kita inginkan di sini adalah persatuan di atas Al-Kitab wa Sunnah. Ada selain Al-Kitab wa Sunnah, maka tidak ada persatuan di atasnya. Maka tidak ada persatuan di atasnya. Maka upaya di dalam menjelaskan kesesatan-kesesatan jemaah dan penyelisian-penyelisian yang dilakukan oleh orang-orang yang menyelisihi Al-Kitab wa Sunnah, maka itu adalah upaya dalam rangka menjaga persatuan umat Islam. Upaya dalam rangka menjaga persatuan umat Islam. Kita tidak membenarkan orang-orang membuat jemaah-jemaah dan membuat bayat-bayat dan membuat kelompok-kelompok tersendiri keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dengan membuatnya kelompok apa dengan mereka membuat kelompok tersebut, maka berarti mereka menambah perpecahan umat ini dan terus menambah sehingga terjadilah hal-hal yang sangat menyedihkan di umat Islam ini. Ya. Maka dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah kepada al-ittiba' wal ijtima', karena mereka adalah Ahlus Sunnah. Ahli Sunnah artinya Islam itu sendiri, Ahlul Islam, bertahkim kepada Al-Islam. Dan dikatakan Ahlul Jamaah, ya, mereka berada atau berjamaah di atas Al-Haq. Berjamaah di atas Al-Haq. Kemudian karakteristik yang berikutnya misalnya Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka adalah Ahli Al-I'tidal ma'al Muwafiq wal Mufarq. Mereka adalah orang yang adil, orang yang adil bersama atau terhadap orang yang menyetujui mereka dan orang yang menyelisihi mereka. Jadi orang yang ikut dengan dakwah mereka, mereka berbuat adil dengannya. Dan orang yang tidak ikut dengan dakwah mereka, mereka berbuat adil juga dengannya. Mereka berbuat adil dengannya. Dan mereka mempersaksikan dan mengatakan apabila seseorang itu mempunyai kebenaran, maka dia katakan dia punya kebenaran kalau pernyataannya itu ada maslahatun syar'iyyah. Dan apabila terjadi kesalahan di dalamnya atau di dalam dakwah mereka, maka mereka akan mengatakan bahwa si fulan ini melakukan kesalahan. Ya. Si fulan melakukan kesalahan, karena sebagaimana yang kita telah jelaskan bahwa di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terdapat kesalahan, cuma orang per orang. Walaupun orang yang melakukan kesalahan ini adalah imam yang besar di kalangan mereka, tetap akan dijelaskan kesalahan apa? Kesalahan dia dengan adab dan waqar. Ya. Adapun selain mereka, maka mereka menutup mata dari kesalahan teman-teman. Ya. Walaupun terjadi kesalahan di dalamnya, sudah yang penting apa? Antum berada dalam jemaah kami, antum siap hadir dalam, duduk di dalam majelis-majelis kami, maka sangatlah aneh, ya. Terkumpul di dalamnya, di dalam majelisnya, hadirlah di dalamnya orang-orang jemaah tabligh, ikhwanul muslimin dan jemaah takfir, N11 dan lain-lainnya terkumpul di dalamnya. Terkumpul di dalamnya. Tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang berbuat adil bersama al-mukhalif dan orang-orang yang setuju dengan mereka. Walaupun orang itu menyelisih mereka, maka dia akan tetap berbuat adil dan dengan menggunakan amanah ilmiah di dalam membantah mereka. Apabila Ahli Sunnah wal Jamaah dibantah, maka mereka tidak pernah membantah keluar dari ilmu. Maka mereka akan membantah sesuai dengan amanah ilmiah. Mereka membantah sesuai dengan hal-hal yang jelas dari mereka. Hal-hal yang jelas, yang dikatakan jelas menurut Al-Quran wa Sunnah. Maka kita bantah mereka dari buku-buku mereka, dari kaset-kaset mereka, dan dari tulisan-tulisan mereka, dan dari hal-hal yang jelas datangnya dari mereka. Kita tidak membuat suatu kedustaan dan kebohongan terhadap mereka. Ini adalah manhajul adl, ya, yang dibawakan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap orang-orang yang berada di dalamnya dan orang-orang yang menyelisih. Maka mereka berbuat adil kepada orang yang menyelisih dan orang-orang yang setuju dengan mereka. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya. Berbuat adillah kalian, ya. Dan apa? Keadilan itu lebih dekat kepada at-taqwa, ya. Wa idza qultum fa'dilu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian berkata, maka berbuat adillah kalian. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan dan ita'i dzil qurba. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita harus berbuat adil, maka kita berbuat adil kepada musuh dan kepada kawan dan lawan, ya. Kepada musuh dan teman. Kepada musuh dan teman, semuanya kita berbuat adil. Kita tidak, jangan karena kita membantah mereka dan ingin menjelekkan mereka sehingga keluar dari amanat al-ilmiah. Ya. Harus dibantah sesuai dengan apa yang mereka sebutkan. Sesuai dengan apa yang mereka sebutkan. Tetapi ahlul bidah wa dhalalah, mereka tidak pernah mulazim dengan hal ini. Ya. Mereka tutup pandang. Yang penting membantah, sudah asal membantah. Ya. Asal membantah. Walaupun di situ penuh dengan kedustaan. Penuh dengan kedustaan. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang al-mubtadi'ah dan orang-orang ahli syubhat wa dhalalat dari zaman dulu sampai sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang. Mereka mengadakan munabarat, yang mengadakan perdebatan dengan para ulama secara apa? Secara zuhur, ya. Dengan palsu dan penuh dengan kedustaan. Padahal para ulama membantah mereka dengan adil wa insaf. Mengatakan kaum berkata demikian, maka disebutkan dalilnya, dibantah, dan tidaklah mereka mengatakan suatu perkataan dari mereka kecuali itu adalah suatu yang muncul dan diketahui pasti keluar dari mulutnya atau tertulis dari tulisannya, ya, atau disaksikan oleh kebanyakan umat bahwa orang itu berkata demikian, orang itu berkata demikian. Maka alangkah anehnya, ya, kalau seseorang mengatakan dirinya berada di atas ahli sunnah, berada di atas manhaj salafiyah, berada di atas al-haq, tetapi membantah dengan penuh kedustaan, ya, penuh kedustaan. Wallahu musta'an. Ya. Kemudian di antara karakteristik dakwah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya dakwah ahli sunnah wal jamaah itu turun menurun, terwaris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai sekarang terwarisi dakwah ahli sunnah wal jamaah, ya. Maka mereka tidak pernah menyampaikan sesuatu dari dakwah mereka, sesuatu yang mereka buat sendiri, atau sesuatu yang mereka keluarkan dari kantong mereka, atau sesuatu, atau sesuatu yang merupakan hal-hal yang baru tidak diketahui di dalam agama Islam ini. Tetapi dakwah mereka adalah turun menurun dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu kepada Jibril, kemudian Allah mengajarkan kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya mengajarkan kepada para tabi'in, dan para tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, dan demikian tabi'ut tabi'in mengajarkan kepada murid-muridnya sampai kepada hari ini. Sampai kepada hari ini. Maka cara solat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Ibnu Umar, dan yang dilakukan oleh Abu Bakar, itu adalah cara solat yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah pada zaman ini. Ya. Maka cara berdakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cara dakwah yang dilakukan oleh para ulama yang beramal dengan Al-Kitab was Sunnah. Karena Islam ini turun menurun, ya. Kalau kita mengatakan bahwa cara dakwah kita tidak sesuai lagi dengan Rasulullah, tidak bisa sama lagi, maka kita menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menjaga agamanya. Tidak mampu menjaga agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kami yang menurunkan adz-dzikr dan kami yang akan menjaganya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya sampai hari ini. Sampai hari ini akan tetap dijaga agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari tahriful ghalin wa intihalul mubtilin, ya, wa ta'wilul muta'awwilin. Dijaga dari tahrifnya, ya, perubahan orang-orang yang sangat ekstrim, dan jalan orang-orang yang sangat orang-orang yang ingin meniadakan Islam ini dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada setiap zaman akan ada umat yang tetap berdiri mengumandangkan al-haq sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mutawatir, la tazalu ta'ifatun ala ummati zahirin ala al-haq zahirin hatta yaqum as-sa'ah. Ya. Tetap akan ada di dalam umatku ini ta'ifah, ya, suatu kelompok yang zahirin jelas di atas al-haq, la yadurruhum man khadalahum, ya, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencerca mereka, hatta yaqumus sa'ah, sampai hatta taqumus sa'ah, sampai berdiri hari kiamat, sampai berdiri hari kiamat, ya. Maka dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah dakwah turun menurun dan dakwah yang bersambung, ya, bukan turun menurun tidak mempunyai sanad, ya, mereka mempunyai sanad sampai sekarang, sampai sekarang mengambil Al-Quran itu mempunyai sanad mulut ke mulut dari Rasulullah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengambil dari gurunya, mengucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh gurunya, mengucapkan persis, ya, dan pas sesuai dengan gurunya, dan gurunya mengucapkan Al-Quran itu huruf-hurufnya sesuai dengan yang diucapkan oleh gurunya, dan demikian pula gurunya mengambil sesuai dengan yang diucapkan oleh gurunya sampai bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sesuai dengan yang diucapkan oleh Jibril, ya, maka Al-Quran ini turun turun menurun tetap dalam keadaan sempurna dan terjaga 10 bacaan, bukan satu bacaan yang kita baca ini, 10 bacaan diambil dari mulut ke mulut, 10 bacaan diambil dari mulut ke mulut. Pelajaran-pelajaran tajwid yang kita baca, ya, itu cuma pendekatan. Misalnya mat lazim harus 6 harokat, itu cuma pendekatan. Tetapi hakikatnya, prakteknya, itu adalah melihat bagaimana guru itu menyebut, dan kita bisa mengikuti, mencontoh persis dengan dia. Mencontoh persis dengan dia. Tetapi yang disebutkan di situ pendekatan bisa menuju kebenaran, ya, di dalam ilmu at-tajwid. Maka sanad ini tetap bersambung. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersambung sampai sekarang apa? Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang para ulama mempunyai sanad-sanad dari mereka, mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Dan di dalam masalah-masalah fikih dan masalah-masalah lainnya, mereka semua mengambil dari buku-buku para ulama yang diwariskan, ya. Buku-buku para ulama yang ditulis setiap zaman, setiap orang ketemu bukunya ditulis, setiap orang ketemu bukunya ditulis. Ini adalah suatu hal, ya, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya, menjaga agamanya. Maka tidak akan kurang Islam ini pada zaman ini, tidak akan kurang Islam ini pada zaman ini, bahkan Islam ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Islam pada zaman ini sama dengan Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di antara dakwah, perbedaan dakwah ahli sunnah wal jamaah, dan dakwah-dakwah lainnya, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah mereka di dalam mencari agamanya atau di dalam mempelajari Islam, yang pertama cari dalil dulu. Mereka mencari dalil dulu. Kalau dapat dalilnya, baru mereka berkeyakinan sesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil. Jadi cari dalil dulu. Kalau dapat dalil, baru membuat kesimpulan dari dalil. Adapun selain mereka, mereka membuat kesimpulan dulu, baru cari dalil. Baru cari dalil. Ya. Karena mengikuti hawa nafsu, ya, dan mengikuti syahwat, sehingga hal-hal yang tidak pantas dijadikan dalil, dijadikan juga dalil oleh mereka. Maka ahli sunnah wal jamaah di dalam menentukan seluruh etikot mereka, itu semua berlandaskan dengan dalil. Ya. Mereka ada dalil, kemudian dari situ dikeluarkan kesimpulan. Ya. dikeluarkan kesimpulan. Maka kalau kita baca buku-buku Ahli Sunnah wal Jamaah, semuanya penuh dengan adillah. Semuanya penuh dengan adil. Ada di antara para ulama yang tidak menyebutkan dalil, maka akan ditolak oleh yang lain. Ditolak oleh yang lain. Maka mereka menentukan suatu perkara dengan dalil, ya. Kemudian dari dalil itu baru dibuat kesimpulan. Tetapi selain mereka, buat kesimpulan dulu, ya. Melihat sesuatu yang baik menurut pemikiran mereka, kemudian dibuat kesimpulan. Setelah buat kesimpulan, baru cari-cari. Baru cari-cari dalil. Ini adalah suatu hal yang aneh. Tidak usah saya beri contoh jauh-jauh tentang hal ini. Perbedaan antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan lainnya. Saya contoh dekat saya. Jemaah Tabligh. Ya. Mereka di dalam Al-Khuruj. Ya, mengatakan Al-Khuruj itu sunnah. Masya Allah. Bahkan Al-Khuruj itu mungkin wajib. Khuruj di dalam satu kali dalam hidup. Mereka tidak mendapatkan dalil tentang sunnahnya khuruj dengan cara mereka. Diambil dalil-dalil yang tidak cocok untuk dipakai dalil. Katanya dalil khuruj itu dalam Al-Quran. Kita tanya apa dalilnya? Katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Dan ini adalah suatu kebodohan sekali dari sisi bahasa dan dari sisi orang memahami dengan pemahaman murni. Enggak dijelaskan di situ apa enggak bisa dipahami bahwa mereka itu bahwa disyariatkan di situ khuruj 40 hari atau khuruj keluar dakwah dari situ. Maksudnya umat Islam ini adalah umat yang paling baik dikeluarkan untuk manusia. Umat yang paling baik dikeluarkan untuk manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan umat ini dan dipilih umat ini. Karena al-khairiyah di sini maksudnya pilihan. Ya. Maksudnya umat pilihan. Umat pilihan sebagaimana yang ditafsirkan oleh ayat-ayat yang lain. Tapi mereka mengatakan bahwa ukhrijat linnasi yaitulah khuruj dalam jemaah tabligh. Khuruj 40 hari dan lain-lain. Khuruj 40 hari dan lain-lain. Saya beri contoh lain lagi dekat, ya. Dengan pada zaman ini. Ya, tentang manhaj al-muazanah. Tentang manhaj al-muazanah. Jadi mereka melihat orang-orang dikritik dan orang-orang mengkritik, akhirnya timbul sangkaan baik. Oh, bagusnya mungkin kalau mengkritik apa? Kita harus sebutkan kebaikannya juga, kemudian kita kritik. Ya, sebutkan kebaikannya, kemudian dikritik. Ini adalah suatu pemikiran yang sangat goblok dan dungu yang dipahami oleh orang-orang yang terbalik akalnya. Sehingga mereka mengambil apa? Pemikiran-pemikiran dalil-dalil dari Al-Quran yang tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil sama sekali. Mereka berdalilkan dengan ayat apa di surah Al-Imran. Wa min ahlil kitabi man intama'anuh bi dinar bi apa? Bi kintarin yuaddihi ilaik. Wa minhum man intama'anuh bi dinar la yuaddihi ilaik. Ini jawabannya dari lima sisi letak kegoblokan mereka memahami ayat. Dan insyaallah taala kita jelaskan pada silsilah yang akan datang. Khusus dua silsilah yang akan datang. Dua silsilah yang akan datang tentang masalah manhaj al-muwazanah. Karena mereka membuat pemikiran dulu. Setelah itu baru cari ayat, baru cari dalil untuk setuju dengan pemikiran mereka. Tidak membuat cari ayat dulu, baru setelah itu buat kesimpulan. Membuat kesimpulan. Dan manhaj muwazanah, hatta iblis tidak melakukan manhaj muwazanah. Iblis saja tidak pernah melakukan manhaj muwazanah. Mereka sekarang datang dan memberikan manhaj muwazanah karena apa? Dengan pemahaman yang terbalik, sehingga terbalik juga hasilnya. Dan orang-orang yang pemahamannya terbalik juga, dia terima dari orang-orang yang terbalik pemahamannya itu. Iya. Maka ini adalah salah satu karakteristik dari dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka di dalam apa? Di dalam masalah agama ini, mereka membuat kesimpulan dari dalil. Cari dalil dulu, baru setelah itu buat kesimpulan. Tetapi selain mereka, buat kesimpulan dulu, kemudian baru cari dalil. Baru cari dalil. Ya. Kemudian, di antara karakteristik dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ini sebenarnya, karakteristik yang kita akan sebutkan ini, adalah suatu karakteristik yang kita akan buat judul muhadharah khusus bagi dia, ya. Yaitu dalam bahasa Arabnya al-jarh wa ta'dil fi mizanus indas salaf. al-jarh wa ta'dil 'inda as-salaf. Mengkritik dan memuji menurut pemahaman as-salaf. Cuma di sini kita akan terangkan secara global untuk mematahkan syubhat apa senang menghujat dan lain-lain. Ya, senang menghujat dan lain-lain. Ya. Saya terangkan dari adillah yang sangat sedikit dari beribu-ribu dalil tentang apa bolehnya atau tentang disyariatkannya mengkritik, ya, atau menjelaskan kesesatan-kesesatan orang-orang yang menyisihi dari al-haq. Ya, maka di antara karakteristik dakwah ahli sunnah wal jamaah, mereka melihat bolehnya al-jarh wa ta'dil, bolehnya mencela, mengkritik dan memuji. Ya, al-jarh artinya mengkritik atau mencela. At-ta'dil artinya mengadilkan, menganggap dia adil, menganggap dia, memuji dia. Melihat bolehnya al-jarh wa ta'dil fi kulli zaman, pada semua zaman. Pada semua zaman. Dan tentunya saya akan jelaskan insyaallah taala pada silsilah yang akan datang tentang materi ini, bahwasanya di dalam mengkritik dan memuji itu mempunyai syarat-syarat. Ya, harus disertai dengan ketakwaan, jauh dari apa hawa nafsu dan lain-lainnya. Itu disebutkan oleh para ulama yang kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Maka ahli sunnah wal jamaah melihat disyariatkannya al-jarh wa ta'dil. Ya, saya katakan disyariatkannya al-jarh wa ta'dil karena kadang-kadang harus, karena kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang mubah di dalam menjarah dan menta'dil. Kadang-kadang wajib, ya, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang mubah. Maka di, kita pakai dengan kata yang umum, disyariatkannya jarh wa ta'dil. Disyariatkannya jarh wa ta'dil fi kulli zaman. Dan jarh wa ta'dil ini berdiri di atasnya adalah orang-orang yang berilmu dan ahlul ilm. Ahlul ilmi wal hilm. Ya. Ahlul ilm berilmu dan mempunyai apa bersikap lemah lembut dan demikian pula di atas ketakwaan. Ya. Adapun selain mereka, maka jarh wa ta'dil ini adalah tidak boleh apa dibuka, karena dia bisa memecah belah umat, katanya. Bisa memecah belah umat. Tetapi ini adalah pemahaman yang salah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sangat banyak menjelaskan kesesatan-kesesatan orang dan memberikan laqab-laqab, ya. Memberikan laqab-laqab. Ya, seperti ayat famatsalu apa famatsaluhum kamatsalil himar yahmilu asfara. Permisalan mereka itu seperti apa? Himar, keledai yang membawa bawaan. Disamakan mereka seperti keledai. Ini celaan atau pujian? Ya. Celaan ini Allah Subhanahu wa taala mencela ahlul kitab. Ya. Dan ayat yang sangat banyak menunjukkan tentang apa disyariatkannya, ya, disyariatkannya melakukan al-jarh wa ta'dil. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sangat banyak beliau menjelaskan tentang disyariatkannya jarh wa ta'dil. Dan perlu diketahui bahwa mengkritik ini bukanlah hujatan. Bukanlah hujatan. Tetapi al-jarh ini dilakukan oleh para ulama sebagai nasihat. Nasihat kepada umat ini. Nasihat bagi umat ini supaya mereka kembali kepada al-haq dan menjauh dari orang-orang yang menyelisihinya. Dan dia adalah nasihat yang diperuntukkan untuk umat Islam, ya. Dan diperuntukkan untuk orang-orang yang menyelisih itu sendiri. Untuk menyelisih orang-orang yang menyelisih itu sendiri. Apabila ditahdir dia, maka terasa dia merasa dikucilkan dari masyarakat, maka kemudian setelah itu mungkin saya salah rujuk. Ini adalah nasihat untuk mereka. Makanya para ulama dari dulu sampai sekarang sepakat, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang bolehnya al-jarh wa ta'dil kalau ada maslahatun syariah di dalam. Kalau mempunyai apa maslahah yang syariat yang disyariatkan di dalam hal itu. Maka kita lihat, ya, para ulama kalau antum membaca ilmu hadis akan disebutkan di situ. Para ulama menjarah ini fulan kadzabun asyir, kadzabun asyir. Pula ini pendusta yang sangat jelek. Dan ini matrukul hadis. Dan ini jelek hafalannya. Dan ini orang yang senang pendusta. Dan ini senang mencuri apa? Mencuri hadis. Dan ini orangnya adalah orang yang sangat lemah. Oh ini tidak apa-apa. Ini kuat hadisnya. Ini gini. Semua dijarah dan disebutkan oleh para ulama. Apakah kita katakan itu sebagai hujatan bagi mereka? Ya. Enggak, ini bukan hujatan sama sekali, tapi nasihat bagi umat ini. Kalau dijelaskan bahwa mereka lemah, umat akan tahu lemah, tidak diambil hadisnya. Akan tahu lemah, tidak diambil hadisnya. Demikian pula di dalam mengkritik jemaah-jemaah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika muncul al-khawarij, ya, beliau mentahdir depan umatnya, ya, ulaika kilabu ahli nar, ulaika kilabu ahli nar, ulaika kilabu ahli nar, mereka itu adalah anjing-anjing neraka, mereka itu adalah anjing-anjing neraka, mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan sedemikian lantang dan keras, mentahdir, memperingatkan umatnya dari al-khawarij dan dengan lafaz yang seperti ini. Ini hujatan atau bukan? Ya, tetapi ini jangan dipahami hujatan yang merusak. Ini adalah apa? Nasihat. Ini adalah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya supaya menjauhi orang-orang tersebut, supaya menjauhi orang-orang tersebut. Maka demikian pula, ya, dan ini insyaallah taala pembahasannya kita katakan pembahasan khusus, demikian pula dalam mengkritik jemaah-jemaah dan orang-orang yang mempunyai kesalahan, itu disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah dan Rasulnya dari dulu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Ya. Saya pernah ingat suatu kejadian atau apa, suatu majlis di Yaman bersama Syekh Muqbil bin Hadi hafizahullah taala. Di suatu majlis kita duduk bersama, kemudian beliau bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang pertama menjar dan menta'adil? Siapa yang pertama menjar dan menta'adil? Maka ketika itu di antara ikhwan yang mengatakan apa? Abdullah bin Mubarak, ada yang mengatakan Imam Al-Bukhari, ada yang mengatakan ini. Kemudian ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih enggak diterima sama dia. Siapa yang pertama menjar wa ta'adil? Itu dikatakan oleh beliau, yang pertama menjar wa ta'adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat Al-Qur'an itu penuh, ya. Terlalu banyak ayat-ayat yang menjarah orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkritik di sini, menjelaskan kesesatan orang-orang itu adalah memecah belah umat? La wallah, tidak, ya. Demi Allah, tidak. Ya. Maka kemudian karakteristik yang berikutnya dari dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwasanya orang yang melakukan dakwah, orang yang menjalankan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, itu adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Tidak masuk ke dalam dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah orang-orang yang jahil tentang syariat Islam ini. Ya. Tidak masuk ke dalam dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah orang-orang yang jahil tentang syariat Islam, ataupun orang-orang yang senang menyebarkan fitnah. Senang menyebarkan fitnah. Atau orang-orang yang apa, berlari sampai keluar lidahnya di belakang dunia. Di belakang dunia. Jadi dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah dakwah yang dilakukan di atas ilmu. Di atas ilmu. Adapun selain Ahli Sunnah wal Jamaah, maka kadang ada ilmunya, kadang orang-orang jahil yang masuk di dalamnya. Ya. Bahkan kadang-kadang orang bodoh, ya, dijadikan pimpinan, pimpinan daerah atau pimpinan cabang, atau diberikan markas khusus. Padahal orang bodoh tentang syariat. Orang bodoh tentang syariat, tidak tahu apa-apa, kemudian dijadikan pimpinan di dalam masalah dakwah mereka. Karena dakwah ini dibutuhkan di atas ilmu. Dibutuhkan di atas ilmu. Ala basirah. Harus di atas petunjuk. Ya. Kapan di luar petunjuk, maka dakwah akan jalan dengan timpang. Akan jalan dengan timpang. Maka dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang dilakukan oleh ahlul ilmu. Tetapi dengan ini, jangan kita menyangka bahwasanya dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berbicara dalamnya cuman apa maksudnya, orang-orang yang di bawahnya, yang lainnya tidak bisa berbicara dalam dakwah itu. Ya. Yang dimaksudkan di sini, kalau mereka mempunyai usulan atau mempunyai suatu hal yang dipandang kebaikan untuk dakwah, maka bisa dimusyawarahkan kemudian apa? Kalau sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran was Sunnah, maka akan dijalankan. Maka akan dijalankan. Maka bukan suatu ultimatum dari orang-orang terkhusus saja. Ya. Datang ultimatum dari ini, sudah kamu lakukan gini, semuanya harus tunduk sami'na wa ta'ana. Enggak. Tetapi dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah itu semuanya disertai dengan ilmu, disertai dengan ilmu, ditunjukkan kepada mereka sesuai dengan dalil, dengan dari Al-Quran wa Sunnah. Kalau sesuai dengan dalil dari Al-Quran wa Sunnah, maka dijalankan. Dan mereka dari dulu sampai sekarang, dan apa, kalau antum duduk kepada para ulama, tidak pernah para ulama itu berkata, ya, kalau kita menyelisih pendapat mereka, berkata, kenapa kamu menyelisih saya? Tetapi yang dilihat, kalau Anda menyelisihinya di dalam suatu pendapat dan Anda mempunyai dalil, maka dia diam. Maka dia diam. Ya, sepanjang kamu mempunyai dalil, dia tidak akan berbicara. Ini dalam masalah-masalah al-furu'iyah, dalam masalah-masalah al-furu'iyah. Maka maksud saya di sini dalam masalah al-ahkam al-furu'iyah. Adapun dalam masalah usul, tentunya yang usul ini cuma satu kebenaran. Ya, ada masalah-masalah al-furu', itu kadang-kadang dalil mempunyai beberapa kemungkinan, mempunyai beberapa kemungkinan. Ya, kadang misalnya dalam masalah sedekap, ya, dalam masalah sedekap. Masalah sedekap ada dalil umum yang menunjukkan boleh sedekap, boleh tidak. Boleh sedekap, boleh tidak. Tidak bisa kita mengatakan bahwa harus sedekap semua. Siapa tidak sedekap, maka salah mubtadi. Enggak, tetapi dia kena mempunyai dalil umum, maka antum mau melakukan ini, kalau punya dalil silahkan, mau melakukan, kalau tidak, apa tidak melakukan silahkan, kalau mempunyai dalil. Iya. Kemudian di antara karakteristik dakwah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya dakwah mereka adalah dakwah yang bersih dari kegoncangan, atau pertentangan, atau ketidaksamaran. Ya, jadi dakwah di sunnah wal jamaah, dia adalah dakwah yang jelas. Tidak ada, kalau satu perkataan di situ, ya dalam masalah usuliyah, sudah satu saja. Ya. Dia akan menjadi A saja, tidak menjadi B. Tidak menjadi B dan tidak ada tanakus. Dia berkata di suatu perkataan, ya, memberikan kesimpulan di suatu kesimpulan, terus memberikan kesimpulan lain yang bertentangan dengan kesimpulan yang pertama. Tidak pernah terdapat di dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah yang seperti ini. Karena dia itu adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri yang tidak ada pertentangan di dalamnya, yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Berbeda dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Ya. Seperti misalnya Ar-Rafidah. Ya, ini bentuk dari Syiah, Syiah yang ekstrim. Ar-Rafidah, mereka mengatakan bahwa, ya, sesungguhnya para a'imah, imam-imam mereka itu mengetahui apa-apa yang ada.